إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق سورة يسوع من رحمة الله سبحانه وتعالى kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-8 mengenai al-istiqamah, di mana kita telah mengetahui bahwasanya istiqamah maknanya adalah seseorang kokoh di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah, tidak meninggalkan syariat-syariat agama tersebut dan juga tidak menambahinya atau menguranginya. Dan kita telah melewati beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang diantaranya menyebutkan mengenai keutamaan seorang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristighfar di atas syariat agama Allah, maka ketika datang ajalnya, malaikat pun turun silih berganti untuk menghibur dirinya, menenangkan dirinya bahwasanya dia akan mendapati rahmatullah, kasihan Allah Subhanahu wa taala, mendapati aljannah dan menenangkan dirinya atas apa yang akan ditinggalkannya berupa sanak keluarga dan juga harta, tidak perlu bersedih tentang apa yang akan ditinggalkannya tersebut. Maka inilah istiqomah membawa kepada rahmatullah, membawa kepada kasih Allah, dan juga membawa kepada jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan membawakan satu hadis yang hampir sama maknanya dengan ayat yang telah kita sebutkan. Setelah sini Imam An-Nawawi berkata, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah, ya Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Amr, dan dikatakan yaitu bisa jadi bukan Abi Amr kunyahnya tapi Abi Amrah, bisa yang ini atau bisa yang itu. Sufyan Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Aku berkata, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkara dalam Islam atau satu perkataan dalam Islam ini yang aku tidak akan menanyakan tentang perkara tersebut kepada selainmu. Itu di sini Sufyan Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu ingin untuk meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu wasiat dalam perkara atau dalam agama Islam ini sangat penting. sampai-sampai Sufyan bin Abdullah menekankan, aku ingin bertanya tentang suatu perkara yang aku tidak akan bertanya lagi kepada saya seorang pun selain engkau, karena sudah cukup dengan apa yang engkau sebutkan. Sebutkan satu perkara yang penting, satu wasiat yang penting bagiku supaya aku bisa berpegang dengannya dalam kehidupanku sepanjang umurku. Itu yang diinginkan Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka dari pertanyaan yang seperti ini kita bisa menyimpulkan betapa bersemangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ketika ada suatu perkara yang mereka butuhkan, mereka tidak segan menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pertanyaannya pun pertanyaannya semacam ini, pertanyaan-pertanyaan yang penting. Berikan aku satu pedoman dalam agama Islam ini. Ia kemudian tidak perlu mempertanyakan kepada yang selain engkau wahai Rasulullah. Suatu perkataan yang jelas, suatu perkataan yang mencukupi aku, tidak kemudian aku perlu bertanya kepada bulan atau Allah tentang perkara tersebut lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala qul aamantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Hadis ini diriwayatkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka ini senada dengan apa yang disebutkan pada ayat-ayat yang telah berlalu, di mana pada dua ayat yang telah kita lalui Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Kemudian juga pada ayat yang selanjutnya dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yang pertama pada surat Fussilat ayat yang ke-30, yang kedua pada surat Al-Ahqaf lafaznya sama. Dan sama pula dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan jadi memang Rasulullah SAW mengambilnya dari ayat yang ada pada surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf tadi. Qul aamantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, yang katakan qabul Allah, qab kami dan Allah, tsumma istaqim. Kemudian beristiqamahlah. Dan kita jelaskan mana perkataan Rasulullah SAW di sini, karena perkataan ini termasuk jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu adalah suatu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana beliau diberikan kefasihan dalam berbicara, dalam mengeluarkan suatu perkataan. Perkataan yang pendek namun maknanya sangat mendalam. Di sini cuma ada dua kalimat. Aamantu billah. Qul aamantu billah. Katakanlah kamu beriman kepada Allah. Kemudian sedekah. Kemudian beristiqomah. Dua perkataan saja. Namun maknanya apa bila mau digali sangat mendalam. Di sini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul aamantu billah. Katakanlah kamu beriman kepada Allah. Perkataan di sini mencakup dua perkataan. Sebutkan oleh ulama, maksudnya perkataan, katakanlah itu adalah perkataan dengan lisan dan juga perkataan dengan hati. Tidak cukup berkata aamantu billah dengan lisan saja, namun hatinya tidak mengikrarkan keimanan tersebut. Kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, maka ini tidak ubahnya seperti syarat. Kalau hanya mengucapkan dengan lisan dan hatinya tidak mengakui, ya, bahwa syaratnya adalah Allah, tidak beriman kepada Allah, ini seperti siapa? Kaum munafikin. Di mana ada kaum munafikin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa minan nasi man yaqulu aamanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Yukhadi'una Allah walladzina aamanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan berharap hari akhir, padahal mereka sejatinya tidaklah beriman, tidak kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, tidak ada keimanan dalam hati mereka. يخادعون الله والذين آمنوا mereka berusaha untuk menipu Allah dan berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman. Walaupun jauh dari Allah Subhanahu wa Taala, padahal sejatinya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kadang-kadang mereka tidak mengetahui. Mereka melindungi diri dengan pernyataan keimanan mereka kepada kaum mukmin yang kami beriman. Berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam artinya apa ini? Tidak beriman sama sekali. Maka sesungguhnya mereka berusaha untuk menipu Allah dan menipu kaum mukminin, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ya. Yaitu maksudnya ketika mereka menyangka bahwasanya itu akan menghalangi dari bahwasanya harta mereka dan darah mereka ditumpahkan oleh kaum mukminin, ya, menghalangi mereka dari azab, ternyata mereka mendapatkan azab yang lebih besar dari azab. Ya. Maksudnya orang-orang munafik kita tidak sempat dengan kemungkinan darah di tempat yang paling terbawah daripada neraka. Maka ini perkataan qul aamantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, bukan hanya perkataan tulisan, namun harus ada keyakinan yang kuat yang tertancap di dalam hati, atau diistilahkan oleh para ulama dalam qaulul qalb, perkataan hati, perkataan hati. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala itu mencakup keimanan terhadap rububiyahnya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan yang lain sebagainya, menakdirkan segala sesuatu, dan juga keimanan terhadap uluhiyahnya, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, beriman pula kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala berupa wahyu, Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimaninya, menerimanya. Tapi sesungguhnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala mengatakan qul aamantu billah, beriman kepada Allah, mencakup mencakup seluruh perkara agama. Tidak ada maknanya. Tidak sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, beriman kepada rububiyah, uluhiyah dan atau sifat, itu kita imani tentu saja. Namun apa lebih dari itu, mengimani segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala berupa wahyu. Mengimani ayat-ayat Al-Qur'an, mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana hadis Rasulullah juga merupakan wahyu dari Allah. Maka inilah keimanan kepada Allah mencakup seluruh agama Islam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setelah seorang sudah beriman kepada Allah, tsumma kemudian beristiqamah. Lakukan syariat agama Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beristiqamah di atas syahadat la ilaha illallah. Itu dengan cara kufurul tauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala, ada mana daripada syahadat la ilaha illallah? Itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata. Beristiqamah di atas syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, itu berusaha untuk menyempurnakan ittiba', mengetahui bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan kemudian tidak mengedepankan bimbingan-bimbingan atau petunjuk-petunjuk yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk beliau. Petunjuk beliau dikedepankan, perintah beliau dikedepankan. Cara beliau dalam menempuh hidup ini dikedepankan daripada petunjuk-petunjuk, baik itu dari orang-orang barat atau orang-orang timur atau keluarga kita karena kami kedepankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beristiqamah dalam melawan kepada sholat, beristiqamah dalam menunaikan zakat bagi orang-orang yang memang wajib untuk menunaikan zakat, beristiqamah dalam beribadah puasa yang wajib, beristiqamah dalam melaksanakan ibadah haji bagi yang memang diwajibkan bagi yang untuk haji, beristiqamah pula pada perkara-perkara yang sunnah, sholat yang sunnah, kemudian juga zakat, zakat wajib, namun ada sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, Kemudian haji, haji juga ada sunnah. Haji yang sunnah ini bagaimana haji yang sunnah? Haji yang pertama itu wajib, haji yang kedua sunnah. Karena haji wajibnya sekali dalam seumur hidup. Yang pertama kalau misalnya mampu wajib, kalau memang masih mampu lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat sunnah. Ya. Ataupun melakukan umrah ya. Bagi orang yang mampu. Ini setiap orang di dalam agama. Maka dari hadis ini kita mengambil atau bisa mengambil banyak faedah. Di antaranya bahwasanya keistiqomahan di atas agama haruslah dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keimanan harus dibenahi terlebih dahulu. Keimanan kepada Allah ini harus ditanamkan dan diperbaiki, dibenahi senantiasa kita kemudian berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, mustaqim. Kemudian beristiqomahnya. Karena tidak berarti seorang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala belum kokoh dan belum yaitu sah. Karena belum sah bahkan apa dia masih berbuat syirik kepada Allah. Beriman kepada Allah tidak. Walaupun dia beristiqamah dalam beribadah, salat, iya. Zakat, iya. Puasa, tidak tinggal. Haji, sering. Kemudian apa lagi? Sholat, sunnah, puasanya banyak. Kemudian juga sedekahnya banyak. Imannya dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau dia tertimpa musibah berdoanya kepada fulan atau alim. Minta kepada orang saleh. Maka dia mendahulukan yang sebetulnya yaitu apa? Di akhir. Istiqomah itu setelah setelah iman kepada Allah. Benahi iman kepada Allah Subhanahu wa taala summa istiqim. Kemudian istiqomah. Ya. Maka istiqomahnya bisa berguna ketika keimanannya sudah benar. Ya. Atau dia istiqomah dengan agama Allah Subhanahu wa taala tapi dalam hatinya masih ada keraguan. Betul atau tidak sih ada surga atau neraka? Saya beramal ini, ya siapa tahu ada surga lah. Tapi kalau nggak ada surga pun nanti saya nggak rugi sebetulnya sih. Ya. Cuma jaga-jaga aja jadi saya beramal ini. Terkadang ada orang seperti itu keyakinannya. Saya ini beramal betul apa enggak ya di surga ya? Betul apa enggak dibalas apa enggak nantinya? Ragu dia. Ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang surga di berapa ayat? Ada yang bisa menghitung? Banyak sekali. Kalau mau menghitung sehari penuh, mungkin masih ada yang terluput. Ya. Maka benar hidup iman kepada Allah, yaitu yakini seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa ragu sedikit pun. Ya. Kemudian barulah beristiqomah di atas agama. Kemudian faedah yang bisa kita petik pula dari hadis ini, bahwasanya ketika seorang melakukan suatu amalan, hendaknya dia melakukannya dengan tiga perkara, yaitu lillah, kemudian billah, dan tillah. Yang disebut oleh Asy-Syafi'i, tiga perkara ini harus ada. Itu masuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan yang istiqamah lillah, kemudian lillah, dan lillah. Lillah, itu apa? Lillah itu ikhlas kepada Allah. Mukhlishan lillah, ikhlas kepada Allah. Yang diharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan, bukan berharap untuk diangkat derajatnya di tengah masyarakat. Ini lillah. Kalau seorang yang lillah itu akan hilang rasa lelah. Jadi pernah melihat satu orang jadikan lelah itu lillah. Rubahlah lelah itu jadi lillah. Itu sudah. Ya. Ketika seorang lillah betul-betul lillah untuk Allah, apa yang sebenarnya Allah? Dia lelah, tidak terasa lelahnya. Jadikan lelah itu lillah. Bagus, walaupun kalau bilang bahasa kayaknya enggak. Ya. Karena lelah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau lelah, alhamdulillah. Ya. Kita belum lelah dalam beribadah. Itu apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak akan terasa lelah ketika memang kita menyadari hal tersebut. Lillah, ketika beribadah. Kemudian billah. Billah itu musta'inah billah. Beristi'anah kepada Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala amalan kita supaya kita dikuatkan, dikokohkan untuk melakukan amalan tersebut, supaya kita diistiqomahkan dalam amalan tersebut. Ini harus kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah keistiqomahan. Ini itu billah, beristi'anah kepada Allah. Kemudian billah itu fi syar'illah, di atas syarat Allah. Menjalani syarat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah, lurus. Itu billah. Itu billah. Jadi ini, tiga perkara ini harus ditanamkan dan dijadikan hati kita selalu menghadirkan tiga perkara ini dan amalan-amalan kita. Dan juga dalam hadis ini mengandung faedah bahwasanya hendaknya kita selalu mengoreksi diri kita, apakah kita sudah beristiqomah ataukah belum. Nah, maka yang namanya istiqomah itu berarti apa? Melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman, dan juga berusaha untuk sekuat tenaga melakukan yang sunnah dan menghindari yang makruh. Ini namanya istiqamah. Ini harus selalu diperhatikan, harus selalu kita mengoreksi diri kita. Kalau sudah tidak beristiqamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang beristiqamah di agama Allah, setelah dia mengucapkan Rabbuna Allah, dia beriman kepada Allah, tidak lain berlainan yang kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang besar, karena dia bersyukur dan kemudian meminta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau beristiqamah, maka hendaknya dia berusaha untuk merubah jalan hidupnya. Dia masih terjebak pada perkara riba misalnya. Ini sudah istiqomah atau belum? Istiqomah. Karena dia telah melanggar syarat Allah subhanahu wa ta'ala, telah terjadi kepada dosa besar. Itu istiqomah. Harus dia berusaha untuk merubah jalan hidupnya. Dia belum berada di as-siratul mustaqim yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu istiqomah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih agak melenceng dia. Benarkan, luruskan lagi. Berarti Allah butuh ilmu dia. Ketika ingin beristiqamah, tidak lain dia butuh ilmu. Tahu ala Allah. Dan kemudian terdorong dirinya untuk melakukan yang halal, hanya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Ini dari mana datangnya semangat ini dan ketakwaan ini? Tidak lain ketika dia berusaha untuk menuntut ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita juga mengambil makna bahwasanya hendaknya sholat bermuhasabah, selalu bermuhasabah setiap harinya. Betul atau tidak dia sudah di atas shiratal mustaqim, di atas jalan istiqamah. Ini pembahasan mengenai hadis ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang selanjutnya dan juga sekaligus hadis yang terakhir dari bab ini. Ini bab yang cukup pendek, hanya 3 ayat dan 2 hadis, namun tentu saja maknanya tidak bisa kita sampaikan tentang makna istiqamah tersebut. Apabila ada yang dipertanyakan sebelum kita lanjutkan, maka dipersilakan. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu, dekati, hendaknya kalian mendekati, nanti kita jelaskan, wa saddidu, dan berusaha untuk tepat benar dalam ramah, wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat dengan amalannya. Yang selamat dari azab Allah, selamat dari neraka, tidak ada seorang pun yang selamat dikarenakan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka pun bertanya, tidak pulang tahu ya Rasulullah. Qala wala ana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pula saya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dan juga karunianya. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman dalam beristiqamah dengan dua bentang. Qaribu wa saddidu. Qaribu, dekatilah. Itu berusaha untuk mendekati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sedekat-sedekatnya, dengan sedekat-dekatnya, dengan sepersis-persisnya. Itu pedoman dalam istiqamah. Dekati. Itu berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam beramal. Itu namanya qaribu. Itu tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang wajib insya Allah semuanya mampu. Yang sunnah usahakan untuk dekati. Dekati kesempurnaan itu apa? Lakukan satu amalan, kemudian berusaha untuk beristiqomah karenanya walaupun sedikit. Kemudian alhamdulillah apabila amalannya itu sudah istiqomah, dapat namanya amalan yang lainnya qarib, dekati. Berusaha untuk mendekat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang baik yang wajib tentu saja ini wajib untuk ditunaikan, dan yang sunnah kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam perkara sunnah tadi. Kemudian perkara yang kedua, wasaddidu. Wasaddidu, berusaha untuk benar dalam amalan. Saddidu yaitu muwafaqatu al-ishalah, berusaha untuk tepat dengan kebenaran dalam amalannya sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua pedomannya, qaribu wa saddidu, yaitu seorang berusaha dengan segenap kemampuannya untuk betul-betul melakukan amalan-amalan dalam agama Islam ini dengan sesempurna mungkin dan sebenar mungkin. Dengan sempurna mungkin dan sebenar mungkin yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan itu terus saja dengan sesuai dengan dari kemampuan masing-masing. Dan tentu saja yang namanya manusia, ketika dia berusaha untuk betul-betul menetapi hikayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dia terjatuh dalam perkara yang merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan atau kemudian mengistilahkan dengan tadi qalib, dekati. Kalau seorang betul-betul mau, yaitu tidak pernah salah, tidak mungkin, tapi dekati. Dekati kesempurnaan. Kalau betul-betul sempurna tidak mungkin, tapi paling tidak seorang berusaha terus-menerus berpujaan dan itu bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, melakukan ketaatan, meninggalkan keharaman. Kalau terkadang terjadi kepada suatu perkara yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan suatu kewajiban, katakan segera bertaubat, beristighfar. Karena seluruh anak-anak pasti ada kesalahan yang dulu bagi ada apa? Pasti dia terjatuh kepada kesalahan. Tapi apa? Qaribu, berusaha untuk mendekati kesempurnaan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pedoman dalam istiqomah. Dan jangan pula seorang bersikap hulu berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pula bersikap atau bersikap tafsir yaitu memudah-mudah dalam menjalankan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengulang dan beristiqomah. Harus dia bersikap tenang-tenang, tidak berlebihan, tidak pula memudah-mudah. Ini pedoman dalam istiqomah. Jangan sampai dia memaksa dirinya untuk melakukan amalan yang terlalu berat bagi dirinya, sehingga dia tidak bisa istiqomah. Ketika dia berusaha untuk melakukan amalan yang berat tersebut, dia dapati bahwasanya terlalu sulit. Diri saya tidak mampu, akhirnya akan meninggalkan amalan. Ini seorang yang hulu, seorang yang berlebihan, akhirnya apa? Akan meninggalkan amalan yang berat soleh. Dikatakan dia berusaha untuk sempurna, kemudian dia memaksa dirinya dalam diri kemampuannya. Sholat malam misalnya semalam suntuk, paginya lagi, sebelum subuh dia sahur, setiap harinya sahur, dia berpuasa setiap harinya. Belum, kemudian. Bukan seperti itu, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ana taqwillah, walakin ana usalli wa ana, wa asumu akhtar, wa tahawwal ibadah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian. Aku adalah orang yang paling berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian. Namun aku sholat dan juga aku tidur. Sebagian waktu malam digunakan untuk tidur, kemudian bangun untuk sholat. Tidak kemudian seluruh malam ini digunakan untuk sholat semua. Kemudian juga asumu anak, aku puasa dan juga aku berbuka. Puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Terkadang para sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, seakan-akan berpuasa terus setiap harinya. Sekarang puasa, besok puasa, lusa yang puasa, hari demikian pun demikian masih puasa. Berapa hari berpuasa terus. Kemudian pada hari-hari yang lainnya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang beliau tidak pernah berpuasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpuasa, karena tidak berpuasa. Ini ya seperti itu. Wajah jawa itu bisa. Dan aku juga menikahi perempuan. Artinya beliau kemudian tidak meninggalkan perkara duniawi begitu saja. Itu berlebihan. Ya. Meninggalkan perkara duniawi cuma duduk di pojok masjid. Ya. Dari pagi sampai malam, bahkan mungkin tidur di sana misalnya. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Seorang butuh untuk bekerja, seorang butuh untuk yaitu bercengkrama dengan keluarganya, seorang butuh untuk bersosialisasi. Ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindarkan. Maka jangan bersikap berlebihan dan jangan pula bersikap bermudah-mudahan. Sebetulnya dia mampu untuk melakukan ibadah-ibadah yang banyak, baik misalnya dengan fisiknya, puasa sebetulnya mampu dia. Kenapa? Masih muda. Kalau sahur sampai sedikit mungkin bisa melakukan puasa sepanjang hari. Tidak kemudian melakukan pusing, tidak kemudian melakukan mampu. Karena tidak pernah berpuasa, walaupun seminimalnya minimalnya berapa? Tiga hari dalam satu bulan. Itu contoh Rasulullah disebutkan kepada Abu Hurairah. Pesan kepada Abu Hurairah itu apa? Paling tidak dalam satu bulan tersebut berpuasa tiga hari. Ini enggak pernah berpuasa sama sekali, enggak apa-apa mampu. Paling ingin kemampuan masih muda, masih kuat. Salat malam sebenarnya mampu, paling tidak apa? Tiga rakaat. Pada akhir malam misalnya, atau sebelum tidur misalnya, mampu ya. Tapi enggak pernah melakukannya setiap malam. Mau tidur-tidur, mau bangun, enggak tahu apakah pas azan atau setelah azan, enggak peduli dia. Berarti enggak apa? Tergantung kepada perkara yang satunya dapat tasdek, bermudah-mudahan. Jadi jangan menggulu, jangan ekspek, jangan bermudah-mudahan. Sikap pertengahan ini sikap. Sikapnya itu sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Kemudian Rasulullah SAW tetap berpesan, Setelahnya baru sadar. Setelah kalian berusaha untuk betul-betul beramal mendekati kesempurnaan dan kemudian juga mendekati apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati kebenaran, berusaha untuk mendapatkan kebenaran, wa'lamu anna Allaha annahu la yanzu wa ta'ala min kulli amali. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan amalannya. Walaupun dia sudah istiqomah, walaupun amalannya banyak. Istiqomah dalam perkara-perkara yang banyak, istiqomah dalam perkara-perkara yang sunnah. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang dijadikannya sudah paling hebat dia dalam perkara amalannya. Tapi ketahuilah apa? Bahwasanya amalan-amalan yang sebaik itu tidak akan menyelamatkan seorang pun dari neraka. Tidak akan menyelamatkan seorang pun dari neraka. Artinya apa? Artinya bahwasanya amal-amal tersebut bukanlah sebagai harga dari suatu keselamatan. Keselamatan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang ke dalam surga itu sebab hakikinya itu rahmatullah. Karena dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan saya sudah beramal yang banyak, berarti saya berhak untuk masuk surga dan berhak untuk selamat dari neraka, tidak. Amalan tersebut bukan harga daripada surga dan tidak pula bukanlah harga untuk kemudian diselamatkan daripada neraka. Bukan harga. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membalas amalan tersebut dikarenakan yaitu apa? Maksudnya dia berhak, tidak. Ini semua murni adalah rahmatullah. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sebetulnya bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah sebab sebenarnya untuk bisa masuk dalam al-jannah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasabi ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi dirinya, dan kami akan memberikan balasan baginya dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Itu apa? Dengan pahala di surga. Ya, memang itulah sebab untuk masuk dalam jannah. Namun kalau ada itu saja yang menjadi sebab untuk masuk dalam jannah, kita menyangka itu saja yang menjadi sebab kita masuk dalam jannah, salah. Amalan tersebut memang kita harus sebabkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang pada hakikatnya yang menjadikan kita masuk dalam jannah itu karena rahmatullah. Surga yang demikian luas, yang surga yang demikian banyak kenikmatannya, tidak kemudian sepantas dan seharga dengan apa yang kita dapat berupa amalan-amalan yang sedikit. Lagi pula masih banyak pula maksiat-maksiat dan keharaman-keharaman yang kita langgar. Maka itulah yang dimaksudkan dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.